sadida bismillahirrahmanirrahim wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Adab yang berikutnya, adab yang ke-26, qala Syekh Albani rahimahullah, jawazul walimah bighairi lahmin. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan adab yang ke-25 tentang apa yang disunahkan pada walimatul arus, di mana di situ beliau bawakan hadis perintah beliau kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisa, walimahilah walaupun hanya dengan seekor kambing. Seolah-olah seekor kambing merupakan batasan minimal untuk walimah. Maka beliau menegaskan pada adab berikutnya yang ke-26, bolehnya walimah meskipun tidak ada padanya daging. Bolehnya walimah meskipun tanpa daging. Beliau menyatakan wa yajuzu an tu'addal walimatu bi ayyi ta'amin tayassar, dan boleh untuk ditunaikan walimatul arus, resepsi pernikahan, dengan makanan apapun yang mudah. Walau lam yakun fihi lahmun, meskipun tidak ada badannya daging. Di hadis Anas radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, qal Anas mengatakan, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah thalatha layalin yubna alaihi bi Sofiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermukim di satu tempat yang terletak antara Khaybar, nama tempat ini, dan Madinah selama 3 malam. Beliau yubna alaih, yakni membangun rumah tangga dengan Sofia padanya 3 hari tersebut. Setelah menikah, karena Sofia binti Huyai radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang janda, maka tinggal di tempatnya selama 3 hari. Kalau menikah dengan seorang gadis, maka tinggal di tempatnya selama 7 hari. Fada'autul muslimin ila walimatih, maka aku pun mengundang kaum muslimin pada walimah beliau. Dan Sofiyah binti Huyai dinikah oleh Rasulullah SAW dengan mahar kemerdekaannya, mahar dengan dimerdekakannya Sofiyah, karena posisinya sebagai tawanan. Huyai bin Akhtab, bapaknya adalah seorang Yahudi yang melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah SAW pada waktu perang Khaybar. Bapaknya dihukum mati, dipenggal, sedangkan Sofiyah ditawan sebagai tawanan kaum muslimin, sedangkan dia ini adalah putri seorang bangsawan, seorang yang mulia kedudukannya, martabatnya. Maka diberikanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian beliau memerdekakannya dan menjadikan kemerdekaannya tersebut, nilai kemerdekaan tersebut sebagai maharnya, dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jadilah Sofiyah binti Khuzai radhiyallahu anha termasuk daripada ummahatul mukminin. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangsungkan pernikahan dan kemudian tinggal di tempat Sofiyah selama 3 hari 3 malam. Jadi di sini disebutkan 3 malam. Salat layali selama 3 malam bersama dengan Sofiyah di satu tempat antara Khaibar dan Madinah. Dan setelah itu kemudian Anas bin Malik mengundang kaum muslimin untuk merayakan pesta pernikahan beliau. Wa makana fiha min khubzin wala lahmin. Dan tidaklah ada padanya, pada walimah tersebut, khubz, roti, wala lahm, tidak pula daging. Roti tidak ada, daging juga tidak ada. Ya, ini sangat sederhana sekali pernikahan tersebut. Wa makana fiha illa an amara bil anta fabusitat. Tidaklah pada resepsi pernikahan tersebut melainkan hanya sekedar beliau memerintahkan tikar anta, yakni tikar terbuat dari kulit yang telah disamak. Fabusitat lantas digelar, dibentangkan begitu. Wa fi riwayah fuhisat al-ardu afahis, tanah disibakkan, ya, ini diratakan begitu. Wajia bil anta, kemudian didatangkan dengan anta. Fawuti'at fiha, didatangkan dengan tikar-tikar, karpet-karpet begitu yang terbuat dari kulit, lantas diletakkan tikar tersebut padanya, pada tanah yang telah diratakan tadi. Fa'ulqiya 'alaiha tamr wal aqid, kemudian diletakkan padanya kurma, keju dan minyak samin. Fasya bi'annas, sehingga orang-orang pun kenyang. Sekedar kurma dikeluarkan, kurma kering, dan aqid, yakni susu yang telah dikeringkan, dan minyak samin. Nah, ini kalau dijadikan satu, diolah, ini yang menjadi sebutannya adalah hais, makanan khas pada masa tersebut dan termasuk daripada makanan kesukaan Rasulullah SAW. Sebagaimana nanti ada hadis berikutnya. Baik. Ada berikutnya. Yang ke-27. Sabi'a wa isrun. Musyarakatul aghniya bimalihim fil walimah. Beliau menyatakan ikut andilnya orang-orang kaya dengan harta mereka dalam pesta pernikahan. Dalam artian di sini adalah ta'awun antara kaum muslimin satu dengan yang lain. Ikut andil dalam pesta pernikahan. Wa yustahab an yusharika dzaul fadl wasa'ah fi i'dadiha, dan disukai, ya ini bukan wajib tetapi ini mustahab untuk ikut andil. Siapa yang ikut andil? Dzaul fadl, orang-orang yang punya keutamaan dan keluasan rezeki dalam mempersiapkan berlangsungnya resepsi pernikahan walimah. Ini dengan memberikan sumbangan-sumbangan kepada saudaranya yang hendak melakukan pesta pernikahan. Terlebih kalau kita mengetahui saudara kita tersebut berkekurangan, sehingga jangan sampai terjadi menjadi jomblo, ya, ataupun menjadi apa namanya, Kalau jomblo itu biasanya laki-laki. Kalau perempuan jumluwah, jumluwati. Ya istilahnya perawan tua gitu. Kasihan. Disebabkan hanya karena tidak berani menikah. Urusan walimah. Khawatir tidak bisa menunaikan atau melaksanakan pesta pernikahan karena biaya yang begitu sangat besar. Padahal di dalam Islam untuk mahar dihasung semurah-murahnya dan pernikahan dihasung semudah-mudahnya. Bahkan wanita yang paling besar barokahnya adalah yang murah maharnya dan mudah proses pernikahannya. Maka jika kita mengetahui ada saudara kita, seorang pemuda hendak menikah, sepantasnya untuk kemudian adanya ta'awun dari ikhwah, saudara-saudaranya yang lain, memudahkan proses dia. Jangan sampai sekedar masalah biaya menjadi kendala dalam proses pernikahannya. Ya tentunya dengan musyarakah, dengan andil dan bantuan saudara-saudaranya, kemudian tidak lantas aji mumpung menginginkan pesta pernikahan yang besar, mewah dan sebagainya. Ala kadarnya, sesuai dengan kadar kesanggupannya. Saudara-saudaranya hanya sebatas memberikan bantuan. Ini berdasarkan hadis Anas Ibn Malik. Ya hadis si Anas yaitu sati zawajihi Sallallahu alaihi wasallam bi Sofiyah. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, kisah pernikahan beliau Sallallahu alaihi wasallam dengan Sofiyah binti Huyay. Hatta qala, yakni Anas berkata, hatta idza kana bi thariq, hingga di saat beliau berada di satu jalan, yakni antara Khaybar dengan Madinah, jahazatha lahu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kemudian merias, mempersiapkan Sofiyah untuk beliau Sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah dinikah, ya sudah terjadi akad nikah. Untuk kemudian malam pertamanya dirias, dipersiapkan sedemikian rupa, dipercantik Sofiyah binti Huzay tersebut. Dilakukan oleh Ummu Sulaim, ya ini ibu daripada Anas bin Malik itu sendiri. Ummu Sulaim Rumaisa. Radhiyallahu anha. Fa ahdathha lahu min al-lail, maka kemudian diserahkan oleh Ummu Sulaim setelah dirias lahu, yakni li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diserahkan kepada beliau di malam tersebut. Fa asbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam arusan, maka jadilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pengantenan pada malam tersebut. Jadi melakukan malam pertama pengantin baru. Setelah terjadinya pengantenan tersebut, setelah dukhul, baru paginya dijalankan apa? Walimatul arus. Sehingga itu yang disunahkan. Sebagaimana telah lewat penjelasannya. Faqal, lantas beliau menyatakan, man kana 'indahu syai' falyaji' bih. Siapa saja yang di sisinya ada sesuatu, yakni suatu makanan maksudnya, maka hendaknya dia datang dengan membawanya. Wa fi riwayat, dan pada riwayat yang lain, man kana 'indahu fadl zadin falyati nabihi. Siapa saja yang memiliki kelebihan makanan di rumahnya, hendaknya dia membawa kepada kami. Dan beliau adalah panutan tentunya dalam perkara seperti ini, memberikan contoh kepada umat akan adanya ta'awun syar'i, bukan tasawul dhim, apa? Dhammi, madmumi. Tapi ini merupakan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sunnah dalam acara-acara semisal ini. Beliau menyatakan, "Maka na indahu syai' fal yaji'bi, maka na indahu fadl fadl zadin fal yaqina bihi." Siapa saja yang memiliki kelebihan makanan, hendaknya dia datangkan kepada kami. Qalu wabasata nit'an. Anas kemudian mengatakan dan beliau membentangkan, yakni menggelar tikar, karpet yang terbuat dari adim, yakni dari kulit yang telah disamak. Faja'ala rajul yaji bil aqid, maka ada orang yang datang dengan membawa keju. Waja'ala rajul yaji bit tamr, ada yang membawa kurma. Waja'ala rajul yaji bisaman, ada pula yang membawa minyak samin. Fahasu haisan, maka mereka pun meraciknya menjadi hais. Hais adalah makanan ma'ruf pada masa tersebut yang dibuat dari racikan tiga bahan tadi, ya, keju, tamer, kurma kering, dan minyak samin dijadikan satu. Kemudian di, kalau sekarang pakai mixer gitu, diadon, jadikan satu, dijadikan lembut, kemudian dimakan. Faja'alu yaquluna min dzalikal hais, maka mulailah mereka makan daripada hais tersebut. Setelah semua masing-masing membawa, ada yang membawa tamar, ada yang membawa minyak samin, ada yang membawa aqid, keju atau susu kering, kemudian mereka meraciknya dijadikan satu, dibuat menjadi hais, makanan khas pada masa tersebut. Tanpa ada daging di situ. Dan syahidnya di sini adalah keadaan di mana mereka saling ta'awun ma bainahum, di antara mereka. Wa yasrabuna min hiyadin ila janbihim min ma'is sama, dan mereka minum dari kolam yang ada di samping mereka dari tadah air hujan. Minumannya pun juga sederhana, air putih begitu yang menggenang di samping mereka, ada seperti kolam begitu. Kemudian mereka ambil airnya, dimasak, jadikan air minum. Fakanat walimata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah walimahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, tetapi walimahnya begitu sangat sederhana. Dan yang dinikahinya pun wanita yang mulia, Sofiyah binti Huye, orang wanita yang bermartabat, bangsawan. Tetapi pernikahannya begitu sangat sederhana. Baik. Berikutnya, al-adab ats-tsamin wal 'isrun. Adab yang ke-28. Qala Al-Albani rahimahullah, tahrimu tahsisil aghniya bidda'wah. Haramnya mengkhususkan orang-orang kaya saja dalam undangan. Jadi yang diundang hanya orang-orang kaya yang diharapkan nanti akan bisa memberikan kado istimewa. Adapun orang-orang miskin, maka mereka ini ditinggalkan. Maka yang seperti ini haram hukumnya. Wala yajuz an yakhussa bidda'wati al-aghniya'a dunal fuqara. Dan tidak boleh mengkhususkan undangan hanya kepada orang-orang kaya saja, tidak kepada orang-orang fakirnya. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan orang-orang kapitalis. kebiasaan orang-orang yang kaya, tidak semuanya. Artinya ada kebiasaan-kebiasaan ini pada mereka, orang-orang bangsawan. Meskipun tidak semua mereka seperti itu. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah SAW, dalam artian pada masa-masa tersebut, sehingga beliau memberikan tanbih. Terutama pada masa-masa sebelum Islam tentunya. Yang qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarru ta'am ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Yud'alaha al-aghniya wa yumna'uha al-masakin. Diundang untuknya, untuk mendatangi resepsi tersebut walimah, orang-orang kaya. Dalam riwayat yang lain disebutkan yud'alaha man ya'baha. Diundang orang-orang yang enggan mendatanginya, orang-orang kaya. Acara-acara seperti itu biasa bagi mereka, enggak begitu butuh mereka dengan acara makan-makan. Mereka sendiri kaya raya, makanan yang disajikan dan dihidangkan di situ, di rumahnya pun ada, bahkan mungkin lebih mewah. Sehingga datang pun bukan suatu hal yang besar bagi mereka, enggan mendatanginya. Wa yumna'uha al-masakin, dan terhalang darinya, tidak diundang maksudnya, orang-orang miskin. Yani dalam riwayat yang lain, man ya'tiha, orang-orang yang butuh untuk mendatanginya, orang-orang miskin, untuk bisa ikut makan bersama, masakan makanan walimah. Terlebih kalau yang mengadakan adalah orang yang memang berkecukupan, mungkin di sana ada makanan-makanan yang istimewa bagi mereka. Itu justru terhalang darinya karena tidak diberikan undangan. Maka beliau menyatakan itu merupakan syarupa, sejelek-jeleknya makanan, makanan walimah yang keadaannya demikian. Wa man lam yujib ad-da'wah faqad 'asallaha wa rasulah. Dan orang yang tidak mengijabai undangan, tidak mendatangi undangan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ada berikutnya. Atas wa usrun. Wujubu ijabati dakwah. Wajibnya memenuhi undangan. Beliau tidak menyebutkan undangan di sini undangan walimah. Tetapi tentunya karena pembahasan ini adalah pembahasan masalah walimah, maka alif lam yang tersebut di dalam kalimat ad-da'wah adalah alif lam ahdiyah. Dalam artian dia menyatakan wujubu ijabati da'wah, yakni da'watil walimah, wajib memenuhi undangan walimah. Bukan setiap undangan, karena di situ ya, ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan hukum undangan secara umum. Jumhurul ulama menyatakan hukumnya adalah mustahab. Undangan secara umum selain walimah, hukumnya adalah mustahab. Undangan makan selain daripada walimah, hukumnya adalah mustahab dan tidak wajib. Pendapat jumhur ini diselisih oleh Zahiriyah. Pendapat Zahiriyah mengatakan wajib datang kepada setiap undangan berdasarkan hadis hakul muslim al muslim. Hak muslim satu atas yang lain adalah wa idza da'aka fa'ajibu. Jika dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Kemudian lafaz hadis ini meskipun kaitannya dengan walimah, tetapi lafadznya wa malam yajib ad-da'wah, wa malam yajib ad-da'wah maka asallaha wa rasulah. Al-Muhim Zahiriyah berpendapat bahwasanya setiap undangan itu wajib hukumnya berdasarkan keumuman lafadznya. Dan pendapat Zahiriyah ini tentunya pendapat yang lemah. Pendapat yang rajih, yaitu pendapat jumhurul ulama, karena adanya kekhususan pada walimatul arus, kewajiban tersebut pada undangan walimah, sehingga jumhur membawa kepada makna ini. As-Albani menyatakan wajib ala man du'iya ilaiha an yahturoha. Dan wajib atas siapa saja yang diundang pada walimah untuk menghadirinya. Wa fihi haditsan, dan padanya terdapat dua hadis. Al-awwal, hadis yang pertama, fakul ani, lepaskanlah tawanan. Ya, ini tawanan dari kalangan kaum muslimin tertawan oleh musuh dalam peperangan misalnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk bisa melepaskan daripada tawanan kaum muslimin yang tertawan di tangan musuh tersebut, iman dengan cara tebusan ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Wajibu adai, dan penuhilah undangan. Wa'udu al-mariyub, dan besuklah orang yang sakit. Ini hadis yang pertama. Atsani, hadis yang kedua, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila yang pertama tadi diriwayatkan oleh Bukhari. Adapun yang kedua ini, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Apabila salah seorang kalian diundang kepada walimah, maka hendaknya dia mendatanginya. Arsan kana aw nahwuhu, baik aw nahwahu, baik walimatul arus ataupun yang semisalnya. Ini kalimat ini tidak ada dalam Bukhari Muslim, tambahan pada riwayat yang lain. Wa man lam yujib ad-da'wah faqad 'asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak mengijabai panggilan, ya ini dalam arti undangan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hukum daripada ijabatu da'watil walimah adalah wajib. Hukum daripada ijabatu da'watil walimah, mendatangi undangan walimah, itu hukumnya apa? Wajib. Hanya saja dalam kewajiban ini para ulama kita rahimahumullah mereka memberikan syarat-syarat untuk undangan walimah menjadi wajib didatangi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak wajib untuk didatangi. Di antara syarat-syarat tersebut dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaul Mufid. Syarat yang pertama, tidak boleh ada kemungkaran pada tempat diselenggarakannya walimah. Tidak ada kemungkaran padanya. Kemungkaran bentuknya macam-macam. Ikhtilat baina rijal wa nisa. Ya, campur baur di situ jadi satu. Kemungkaran. Aghani, nyanyian-nyanyian. Bukan nyanyian yang diperbolehkan. Nyanyian yang diperbolehkan dalam walimah boleh. Seperti suara dengan rebana. Tapi nyanyian-nyanyian yang secara umum kita ketahui di masyarakat, lagu-lagu, musik-musik yang biasa diperdengarkan dalam acara-acara, baik lagu pop, keroncong, dangdut, campur reyok. Ada atau campur reyok? Campur sari. Nah. Ya? Nasid. Nasid. Nasid dilihat isinya. Masih. Dalam artian kalau isinya memang yang membacakan anak-anak kemudian pakai rebana pada acara tertentu seperti ini, diperbolehkan. Itu termasuk daripada syair nasid. Bagian daripada syair. Dilihat dari sisi apanya? Isinya. Isinya tentang yakni apa? Ya kaitannya dengan pernikahan dan sebagainya, dinyanyikan oleh anak-anak, maka tidak mengapa. Diperbolehkan dalam kondisi ini saja. Diberikan rukhsah. Ini yang pertama, tidak ada padanya apa? Kemungkaran. Kalau di sana ada kemungkaran tetapi orang yang diundang mampu untuk mengingkarinya, mampu untuk mengingkarinya, maka wajib bagi dia untuk dua hal. Yang pertama adalah mendatangi undangan tersebut, yang kedua adalah mengingkari kemungkaran. Kewajibannya jadi dua. Seperti keadaan seseorang sebagai penguasa, umaroh, dia punya kuasa untuk melarang dan membuat aturan. Barang siapa melakukan walimatul arus, maka tidak boleh ada ikhtilat padanya, tidak boleh dinyanyikan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, nasid-nasid yang melanggar daripada norma-norma agama. Anuhin, dibuat aturan-aturan yang sesari mungkin. Karena dia adalah umara, wajib hukumnya menegakkan hal tersebut. Di saat ada undangan, dia wajib mendatangi karena dia mampu untuk, ya, punya kuasa untuk mengingkari. Tidak boleh ada minum-minuman keras. Tidak boleh ada joget-jogetan panggung. Dan yang semisalnya. Adapun jika dia tidak mampu untuk mengingkarinya, maka haram untuk mendatanginya. Kemudian syarat yang kedua, si pengundang bukan orang yang wajib untuk dijauhi. Bukan orang yang bermasalah dalam agamanya. Yang mengundang seorang hizbi, wajib untuk dijauhi. Maka undangannya pun tidak berlaku. Yang mengundang seorang preman, ahli maksiat, orang yang dikenal masyarakat sebagai orang yang jahat, maka yang seperti ini tentunya mestinya kita menjauhinya, sehingga dalam hal undangannya tidak wajib untuk didatangi. Apalagi tentunya ahlul ma'asi ya, akan identik sekali acaranya dengan acara-acara yang penuh dengan kemaksiatan. Orang yang ma'ruf dengan kefasikan, kedzaliman. Semisal itu, maka tidak wajib mendatangi undangannya. Kemudian yang ketiga, si pengundang adalah seorang muslim yang punya hajat, yang punya gawe adalah seorang muslim. Karena ini merupakan hak antara muslim satu dengan yang lain. Adapun jika yang mengundang adalah orang Nasara, ahlul kita, meskipun tidak ada kemaksiatan di situ, kemaksiatan dalam artian yang zahir ya, tidak ada ikhtilat, tidak ada ini, tidak ada itu, katakanlah demikian, maka tidak wajib menghadirinya. Meskipun secara umum syarat ini terkait dengan syarat yang lain, dalam artian sulit untuk bisa dikatakan acara orang kafir tidak terdapat padanya maksiat. Mesti akan berhubungan dengan syarat yang pertama, bahkan juga syarat yang kedua, keadaan dia sebagai orang yang mestinya dijauhi orang kafir. Baik. Syarat yang keempat, makanan yang dihidangkan adalah makanan-makanan yang mubah secara syar'i, yang boleh untuk dikonsumsi. Pengundangnya seorang muslim, acaranya alhamdulillah dipisah laki perempuan, tidak ada musik, tidak ada nyanyian, tapi yang dihidangkan minuman keras misalnya. Standing party, apa itu? Pesta berdiri, makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Wallahu musta'an. Makanannya bukan makanan yang haram. Demikian pula minumannya. Syarat yang kelima, di dalam memenuhi undangan tersebut tidak menyebabkan gugurnya kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang lain. Undangan walimah jam berapa? Jam 11 acaranya. Selesai sampai jam 3. Nah, di situ nabrak waktu sholat zuhur. Maka undangan yang seperti ini juga tentunya ya, mungkin kalau memang tidak ada mukhalafah yang lainnya masih bisa disiasati, datang setelah sholat zuhur. Kemudian yang keenam, tidak memberatkan bagi orang yang diundang. Kalau memberatkan, masyaqqah syadidah, maka tidak wajib untuk menghadirinya, walaupun undangan tersebut ta'yin. Misalnya undangan tersebut butuh kepada safar, tempat yang jauh, biaya yang besar, membawa kepada masyaqqah, memberatkan, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Demikian yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan sebagian yang lain menambahkan undangan tersebut bersifat khusus, dalam artian disebut nama, bukan undangan yang sifatnya umum. Itu yang wajib. Kalau undangan misalnya umum, kami mengundang seluruh hadirin yang ada dalam kajian Sabtu ini ya, pada walimah saya nanti pada tanggal sekian, maka ini wajib apa enggak? Tidak wajib. Tidak wajib ala la'yan ya, tapi wajib ala kifayah. tetap harus ada yang datang, cuman tidak mesti harus setiap orangnya itu wajib menghadiri. Demikian pula undangan-undangan umum yang lainnya. Akan ada ini nanti walimatul arus, fulan dengan fulanah menikah. Siapa yang diundang? Seluruh ikhwah yang ada di Ngawi dan akhwatnya dan anak-anaknya, semua diundang. Boleh mengundang seperti itu, tapi tidak wajib kemudian setiap person yang merasa dirinya ikhwah dan akhwat kemudian harus hadir. Adapun jika undangan tersebut adalah takhsis, menyebutkan nama terlebih dengan surat undangan khusus disebut namanya di situ, Bapak Fulan sekeluarga, maka wajib untuk menghadirinya selama terpenuhi syarat-syarat yang lainnya yang telah disebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam bisawam. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.